adalah asas pondasi seluruh amalan kita. Tidak akan benar dan tidak akan diterima amalan kita tanpa tauhid. Oleh karena itu, amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Walaqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in asyraka la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah ayat yang pernah Allah wahyukan kepada seluruh para nabi, yang pernah Allah ingatkan kepada seluruh para rasul, orang-orang pilihan, orang-orang yang paling mulia. Tetapi Allah mengingatkan mereka, kalau kalian menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalan kalian dan kalian termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana juga firman Allah, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka menyekutukan Allah, yaitu para nabi dan rasul, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Jadi ini peringatan pertama kali kepada orang-orang yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah, para nabi dan rasul alaihi wassalam. Kalau mereka menyekutukan Allah, maka terhapuslah seluruh amalan mereka. Oleh karena itu, ini juga adalah peringatan keras bagi kita semuanya untuk memperbaiki tauhid kita, meluruskan tauhid kita, agar di atasnya kita bisa membangun amalan-amalan kita. Wa ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tauhid adalah kunci segala kebaikan. Tauhid adalah kunci benarnya amalan. Dia adalah kunci untuk membuka pintu perjalanan agar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun musuh-musuh Allah, musuh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, demikian pula musuh kaum mukminin, yaitu syayatin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin, tidak akan membiarkan manusia, demikian pula jin, untuk benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan berusaha terus sekuat tenaga menyesatkan dan menjerumuskan kaum muslimin ke dalam perbuatan-perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan kekufuran agar tauhid mereka menjadi rusak. Ini adalah kenyataan yang harus kita pahami dengan baik. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, mesti dia berhadapan dengan musuh-musuh yang akan terus berusaha menghalangi dia dari jalan Allah, memotori tauhidnya, menodai keimanannya, supaya dia menjadi orang yang kafir kepada Allah atau menyekutukannya, supaya dia tidak sampai kepada Allah, supaya amal ibadahnya menjadi rusak, dan dia termasuk penghuni-penghuni neraka dan bukan termasuk penghuni surga. Ini kenyataan yang harus kita pahami. untuk beriman kepada Allah tidak akan mudah seperti yang mungkin kita bayangkan. Ada berbagai macam tantangan, ada berbagai macam arah merintang di hadapan kita. Apakah dalam bentuk gangguan fisik dan dalam bentuk yang lebih berbahaya lagi, jauh melebihi gangguan fisik? Apa itu? Gangguan-gangguan berupa syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, akidah-akidah yang sesat, yang membuat kita bingung, yang dapat menyesatkan kita. Itu lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya daripada gangguan fisik. Kalau gangguan fisik, paling tingginya mati. Dan siapa yang mati di jalan Allah, kemuliaan baginya. Tetapi kalau seorang diganggu akidahnya dengan pemikiran yang menyimpang atau akidah yang sesat, diajak kepada kesesatan, kalau dia mati di atasnya, maka berarti dia mati di atas kesesatan. Oleh karena itu, seorang mukmin harus memahami bagaimana cara menghadapi berbagai macam gangguan-gangguan tersebut. Makanya para ulama kita telah menulis sejumlah kitab, sejumlah buku untuk menyingkap berbagai macam keracuan, kesamaran dalam akidah dan kesesatan. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus di dalam kesesatan tersebut. Jadi seorang mukmin itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia perlukan ilmu tentang dua hal. Yang pertama, ilmu tentang tauhid itu sendiri, bagaimana caranya dia mentauhidkan Allah. Yang kedua, ilmu tentang hal-hal yang bisa merusak tauhid. Inilah insyaallah taala yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini dari sebuah kitab yang berjudul Kashfus Syubhat, menyingkap syubhat, menyingkap kesesatan-kesesatan para penentang tauhid yang mereka gunakan untuk menyesatkan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Adapun penulis kitab ini sudah kita kenal semuanya, yaitu Syekh Al-Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Al-Allama Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau juga penulis kitab Tauhid. Kita akan masuk pada kitab ini. Beliau rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah, ucapan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk peneladanan terhadap kitab Allah Al-Quranul Karim, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian surat-surat dikirimkan oleh Rasulullah SAW ataupun surat-surat perjanjian yang ditulis oleh Rasulullah SAW itu dimulai dengan basmalah, seperti surat beliau kepada penguasa Romawi, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Herakal Azim. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Herakal penguasa Rum. Maka menjadi sunnah untuk memulai kitab, bahkan memulai seluruh aktivitas dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya? yang akan kita dapatkan tatkala kita mulai dengan basmalah, manfaat yang pertama, tabarrukan bismillahirrahmanirrahim azza wa jalla, untuk mencari keberkahan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh bagaimana mencari berkah yang syar'i. Tabarruk atau istilahnya ngalap berkah. Enggak usah susah-susah ngalap berkah itu. Kita mau kerja, mau menulis, mau melakukan apapun, sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan keberkahan. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah kisratul khair wa thubutuhu. Kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus-menerus ada. Ini yang pertama manfaatnya. Yang kedua, tatkala kita menyebut bismillahirrahmanirrahim, itu berarti kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manfaatnya. Kita sebut bismillah untuk apa? Astainu billah. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan. Sekaligus di situ terkandung peringatan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah yang selalu butuh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah lepas dari pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian manfaat yang ketiga, tatkala kita mulai menulis atau aktivitas apapun dengan basmalah, di situ terkandung peringatan bagi kita bahwa apa yang kita tulis dan apa yang kita kerjakan hendaklah sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menulis yang Allah murkai. Jangan melakukan apa yang Allah benci. Itu peringatan yang terkandung tatkala kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Allah itu sendiri maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman, yang disembah, diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Sedangkan ar-Rahman maknanya adalah dzurrahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Ini adalah sifat dzatiyah yang melekat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ar-Rahim maknanya adalah dzurrahmatil wasilah, pemilik rahmat yang ia curahkan kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan ini adalah sifat fi'liyah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Pelajaran penting dari bismillahirrahmanirrahim, padanya terkandung tiga macam tauhid sekaligus. Yang pertama, tauhidul uluhiyah. Terkandung di dalam makna Allah. Allah artinya apa tadi? Yang disembah, diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu makna Allah. Maka terkandung padanya penetapan tauhidul uluhiyah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Ini dari satu sisi, penetapan tauhid al-uluhiyah. Kemudian dari sisi yang lain, tatkala kita sebut bismillah, astainu billah, Aku memohon pertolongan kepada Allah. Di situ juga terkandung penetapan tauhidul uluhiyah. Karena kalau kita memohon kepada Allah, berarti kita meyakini Allah, Dia saja yang mampu menolong kita. Karena Dia adalah pemilik sifat-sifat rububiyah, yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Kalau begitu, kita minta tolong kepadanya, mestinya hanya Dia saja yang kita sembah. Mestinya hanya Dia saja yang kita ibadahi. Ya. Jadi ini yang pertama, tauhid uluhiyah. Yang kedua, tauhidur rububiyah. Karena kita meminta tolong kepada Allah, di situ terkandung penetapan. Allah Dialah yang Maha menciptakan, memberi rezeki, mendengarkan doa-doa kita. Hanya Dia yang mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Tidaklah kita berdoa kepadanya kecuali karena kita yakin Dialah yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Maka di situ terkandung penetapan tauhidur rububiyah. Demikian pula terkandung dalam basmalah penetapan tauhidul asma wa sifat. Karena di dalam basmalah terdapat padanya tiga nama Allah. Allah itu sendiri, lafzul jalalah yang merupakan asal seluruh nama Allah. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tiga nama. Ya. Maka di sini menunjukkan hanya Allah yang berhak untuk menetapkan bagi dirinya nama dan sifat. Makhluk tidak boleh menamakan bagi Allah suatu nama atau mensifatkan baginya satu sifat. Iya. Jadi dalam Bismillahirrahmanirrahim atau bahkan dalam Bismillah saja kita sudah mendapatkan dalil tiga macam tauhid. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih dalil tauhid itu dibagi tiga? Apa dalil yang menunjukkan tauhid itu ada tiga? Singkat aja dalilnya, Bismillah. Ya. Kalau kita tambah dengan Ar-Rahmanir-Rahim, maka lebih lengkap. Baik, ini sedikit faedah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata, I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ini adalah ciri khas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Banyak kitab beliau dimulai dengan rangkaian kalimat ini. Seperti kitab Salasatul Usul yang terkenal, tiga landasan utama, juga dimulai dengan kalimat ini, I'lam rahimakallah. Dan dijelaskan para ulama, kata I'lam ini berasal dari kata ilmu, dan tidaklah digunakan oleh orang Arab atau oleh para ulama kecuali untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting setelahnya. Artinya kalau enggak penting, enggak perlu pakai kata i'lam. Iya. Jadi kalau kita dapatkan suatu pembicaraan dimulai dengan kata i'lam, berarti penting ini. Sehingga perlu perhatian dan tidak boleh dilalaikan. Iya. Harus dengarkan baik-baik. Jadi ini peringatan bagi kita semua. Ya. Di awal kita membaca kitab beliau, beliau sudah memberikan peringatan. Ini penting loh. Harus diperhatikan. Ya. Dalilnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. I'lam, ketahuilah bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Penting kan? Yang diberitahukan setelahnya. Iya. Dan ilmu itu sendiri maknanya adalah idraku syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaannya dengan pengetahuan yang pasti, pengetahuan yang yakin. Ya. Jadi ada tiga di sini. Untuk menghukumi sesuatu itu adalah ilmu. Yang pertama diketahui. Yang kedua sesuai kenyataan. Yang ketiga pengetahuannya, pengetahuan yang pasti, yakin. Ya. Jadi kalau belum tahu berarti bukan ilmu. Sudah tahu namun tidak sesuai kenyataan, itu juga bukan ilmu. Ya. Dia tahu ini ibadah. Ternyata setelah dicek di dalam Al-Quran wa Sunnah, tidak ada. Berarti tidak sesuai kenyataan. Dan itu bukan ilmu. Kemudian yang ketiga, kalau masih ragu, belum yakin, itu juga bukan ilmu. Maka, yang ingin beliau tekankan di sini, ini adalah ilmu yang sesuai Al-Quran wa Sunnah, harus diyakini dengan keyakinan yang kuat. Oleh karena itu dijelaskan para ulama, i'lam itu maknanya adalah ta'allam wafham wa tayaqqan. Itu makna kata i'lam. Ketahuilah. Apa maknanya? Ta'allam, pelajarilah, wafham dan pahamilah, wa tayaqqan dan yakinilah. Jadi subhanallah, dari awal beliau sudah memberikan penekanan terhadap kita. Tatkala mempelajari kitab ini, pelajari, pahami, dan yakini. Barulah kita akan sampai pada derajat ilmu. Kalau enggak paham, berarti kita belum mengerti. Itu belum sampai kepada ilmu. Iya. Kalau belum yakin, juga belum sampai kepada ilmu. Baik. Ini i'lam yang dimaksudkan di sini. Kemudian beliau mendoakan kita, baik orang yang membaca kitabnya ataupun yang mendengarkannya. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Apa maknanya? Maknanya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan taufik kepadamu serta menjagamu untuk masa yang akan datang. Itu maknanya. Semoga Allah merahmatimu, itu bermakna semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan memberikan taufik serta menjagamu dari segala keburukan untuk masa yang akan datang. Yeah. Dan dijelaskan para ulama, beliau memiliki maksud tatkala mendoakan orang yang membaca kitabnya maupun yang mendengarkannya. Maksud beliau yang pertama adalah agar kita mendapatkan kebaikan. Dan ini subhanallah doa seorang yang saleh. Doa seorang ulama, doa seorang ahli ibadah. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang Allah kabulkan melalui doa beliau. Iya. Ini yang pertama. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu dan penjagaan dari dosa-dosa yang akan terjadi di masa depan. Baik. Kemudian yang kedua, beliau ingin memberikan satu peringatan yang besar bagi kita. Belum berbicara apa-apa, belum menyampaikan dakwahnya, belum menyampaikan pengajarannya, sudah dimulai dengan doa. Ya. Beliau inginkan satu peringatan yang besar, yaitu at-tanbih ala anna hadzal ilma. Peringatan bahwasannya ilmu ini mabniyun ala rahmah wat talattuf bil muta'allimin, dibangun di atas dasar kasih sayang dan kelembutan terhadap orang-orang yang mempelajarinya, terhadap orang-orang yang kita dakwahi. Inilah dasar di dalam menuntut ilmu agama. Walaupun sudah banyak orang yang melupakannya, seakan-akan ilmu ini untuk membuat orang lari dari dakwah, membuat orang antipati terhadap Islam, mengesankan bahwa ahlu sunnah itu harus garang, ya, harus sikat sana sikat sini, kalau tidak lembek manhajnya, ya, memaye, ya, dan sebagainya, julukan-julukan yang jelek. Betul, terkadang diperlukan sikap tegas, sikap keras, tetapi itu bukan asal. Itu bukan prinsip dasarnya. Bukan asal. Asalnya adalah rahmat, kasih sayang. Inilah ilmu agama. Dibangun di atas dasar itu. Wattalattuf dan kelembutan. Apa kata Allah tentang Nabi kita yang mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli." Maka dengan rahmat dari Allah engkau bisa lembut kepada mereka. Kalau engkau berlaku kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Ini peringatan Allah terhadap Nabi kita yang mulia dan penjelasan tentang sifat beliau memiliki kelembutan yang itu dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah beliau berlaku kasar dan keras hati, maka para sahabat akan meninggalkan beliau. Dakwahnya tidak akan diterima. Atau diterima hanya oleh orang-orang yang keras juga. Ya. Tidak memiliki kelembutan. Tidak memiliki sifat kasih sayang. Ya. Inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ingatkan, mereka akan lari dari sekelilingmu kalau kamu berlaku keras dan kasar. Padahal beliau seorang nabi yang diutus dengan mukjizat. Tetapi bersamaan dengan itu, kalau beliau berlaku keras, beliau akan ditinggalkan. Yang diutus dengan ilmu, namun kalau beliau berlaku keras, beliau akan ditinggalkan. Apalagi kita tentunya. Kita bukan seorang nabi dan rasul, ilmu kita sangat terbatas. Ya. Maka kalau kita tambahkan dengan sikap atau tutur kata yang kasar lagi keras, yang menyinggung perasaan, akan semakin sulit orang menerima dakwah kita. Bahkan akan terkesan, oh ternyata dakwah ahlus sunnah itu harus begitu. Harus keras. Harus selalu menanamkan permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Kalau tidak, belum pantas disebut ahlus sunnah. Na'udzubillah. Ini namanya merusak. Bukan membuat perbaikan. Bukan mendakwahi manusia, tetapi mengantarkan mereka pada kesesatan. Ini peringatan yang terkandung di dalam ucapan beliau. Oleh karena itu, para ulama dahulu, ulama muhaddithin, tatkala mereka ingin memberikan ijazah periwayatan hadis kepada murid-muridnya, maka sungguh sangat menakjubkan. Hadis apa yang pertama kali mereka akan ajarkan? Ya. Ternyata bukan hadis innamal a'malu binniat. Ataupun hadis yang lainnya. Lalu hadis apa? Yaitu sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Hadis inilah yang pertama akan diajarkan oleh seorang muhaddis kepada muridnya. Makanya hadis ini dikenal dengan istilah al-musalsal bil awwaliyah. Hadis yang bersambung pada periwayatan yang pertama. Karena seorang muhaddis ketika dia meriwayatkan hadis ini, dia akan mengatakan, aku mendengar guruku berkata, dan inilah hadis yang pertama aku dengarkan darinya. Bahwa aku mendengar guruku berkata, dan inilah hadis yang pertama aku dengarkan darinya. Aku mendengar guruku berkata, dan inilah hadis yang pertama aku dengarkan darinya. Terus bersambung. Dia bilang, ini hadis yang pertama aku dengarkan darinya. Maknanya apa? Peringatan. Ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Kenapa demikian perlu diingatkan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk semesta alam ini. Iya. Ini peringatan yang sangat agung. Artinya apa? Kita setelah memahami ilmu ini dengan benar, kita harus punya kasih sayang untuk juga mengajarkan ilmu ini. Dan metode kita dalam pengajaran haruslah dengan kelembutan. Supaya ilmu ini diterima dengan baik. Iya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik. Kemudian beliau berkata, anna tauhida huwa ifradullahi subhanah bil ibadah. Bahwasannya tauhid itu adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Inilah hakikatul tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Beliau menjelaskan kepada kita inti daripada tauhid. Walaupun kalau kita mau perluas, mau menjelaskan lebih detail, maka tauhid itu maknanya adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Tauhid itu maknanya mengesakan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah, yaitu dalam tiga hal: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Ini kekhususan bagi Allah semuanya. Tidak boleh diyakini pada selain Allah. Itu makna tauhid secara lebih detail. Namun di sini beliau langsung masuk pada inti tauhid. Memurnikan Allah dalam ibadah. Karena disinilah kebanyakan manusia itu menyimpang. Dan inilah misi dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka diutus kepada orang-orang yang sudah beriman. Allah, dialah saja yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Umumnya manusia itu kan yakin. Hatta orang-orang musyrik dan orang kafir sekalipun, pada umumnya mereka itu yakin. Allah yang mencipta, Allah yang memberi rizki, Allah yang mematikan, dan seterusnya. Namun bersamaan dengan itu, mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka perlu dijelaskan kepada mereka yang namanya tauhid itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan inilah hakikat ibadah. seseorang itu dikatakan dia telah beribadah kepada Allah apabila dia telah mentauhidkan Allah. Kalau dia beribadah kepada Allah, namun dia masih mempersembahkan ibadah juga kepada selain Allah, maka dia belum disebut sebagai orang yang beribadah. Makanya, kata sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu ma warada fil Qur'an, u'budullah, fama'nahu wahidullah. Semua kata yang terdapat dalam Al-Quran, beribadahlah kepada Allah. Itu artinya, tauhidkan Allah dalam ibadah. Itulah hakikat ibadah yang sesungguhnya. Artinya apa? Walaupun seorang beribadah kepada Allah, dia sholat, puasa, zakat, tetapi kadang-kadang dia juga beribadah kepada selain Allah. Mungkin hanya setahun sekali, ya, setahun sekali adakan acara tur misalkan, ya, tur kemana? Ke kuburan-kuburan keramat untuk meminta berkah kepada penghuni kubur atau menyampaikan hajat-hajatnya agar diteruskan kepada Allah. Maka dia bukan orang yang beribadah. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, itu semua bukan ibadah. Kenapa? Karena dia masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Walaupun hanya setahun sekali itu tadi. Atau walaupun seumur hidup hanya satu kali. Tidak ada pengaruhnya. Selama dia belum taubat, dia belum dikatakan orang yang beribadah. Iya. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, bahkan walaupun dia dikenal sebagai tokoh agama, dianggap kiai, dianggap ustaz, dia musyrik, kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya. Kalau dia pernah mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Iya. Atau dia sholat, dia puasa, dia zakat, dan dia tidak pernah melakukan syirik secara fisik. Dalam artian, dia tidak pernah datang di kuburan meminta kepada penghuni kubur. Iya. Dia tidak pernah beribadah kecuali di masjid. Tapi dalam hatinya ada satu keyakinan. Barang siapa yang mau melakukannya, itu hak dia, silahkan saja. Bagaimana hukumnya? Sama. Dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Iya. Kenapa? Karena dia belum mentauhidkan Allah. Tauhid itu pertama sekali adalah keyakinan. Yaitu dia yakin hanya Allah yang pantas untuk disembah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Itu namanya tauhid. Jadi walaupun dia menyembah hanya kepada Allah, dia tidak pernah menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya, atau meminta pertolongan jin atau pertolongan dukun, enggak pernah. Cuma dalam hatinya ada keyakinan, siapa yang mau melakukan itu, silahkan, boleh. Itu kan hak dia. Ya. Kan sudah dijamin kan oleh undang-undang katanya, enggak boleh kita larang. Maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia belum mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala secara benar. Iya. Jadi, harus dia yakin. Walaupun dia tidak melakukannya, dia pun harus yakin. Apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Penyembahan yang mereka lakukan kepada selain Allah adalah tidak benar. Adalah batil. Itu baru namanya dia dinamakan orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Oleh karenanya, tauhid itu selamanya harus berjalan dengan dua sayap. Yang pertama adalah an-nafyu, yang kedua adalah al-itsbat. Penafikan dan penetapan. Iya. Itulah dua rukun kalimat la ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa maknanya? Menyalahkan, menganggap batil, menganggap bodoh, dan menganggap kufur dan syirik semua bentuk penyembahan kepada selain Allah. Itu maknanya. Serta menganggap orang-orang yang menyembah selain Allah itu kafir, musyrik. Ya. Kalau dia anggap boleh dan benar, serta orang yang melakukannya bukan kafir, maka berarti dia belum mentauhidkan Allah. Ya. Karena dia belum menafikan. Kemudian yang kedua, al-isbat, penetapan. Yang terkandung dalam kalimat illallah. Meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang pantas untuk disembah. Yang boleh diibadahi. Bukan selainnya. Itulah hakikat tauhid. Ya. Kemudian beliau berkata, wahuwa dinur rusul. Dan itulah agama para rasul. Alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadih. Yang Allah utus mereka untuk menyampaikan agama tauhid ini kepada hamba-hambanya. Subhanallah, ini adalah kabar gembira bagi kita semuanya. Dunia ini telah melewati masa yang panjang. Iya. Demikian pula perjalanan umat Islam telah melalui generasi berganti generasi. Sangat jauh kita berlalu dengan masa para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Bahkan dengan nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah terlalu jauh. Lebih dari 1400 tahun yang lalu. Iya. Tetapi subhanallah, apa yang kita yakini hari ini, yang kita beragama dengannya, ternyata masih sama dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul ribuan tahun yang lalu, atau mungkin jutaan tahun yang lalu. Iya. Dan masih sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka ini kabar gembira bagi kita bahwa ini adalah al-haq, sudah pasti. Tidak mungkin salah. Adapun yang telah menyekutukan Allah atau orang-orang yang beragama dengan selain Islam, maka mereka telah menyimpangkan agama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap tauhid ini. Sebab inilah yang dulu diperjuangkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yang telah mengobarkan pertikaian dan pergolakan antara pengikut kebenaran dan pengikut kesesatan. Ini dia agama tauhid. Iya. Kata beliau, Allah utus para nabi dan rasul, dan mereka itu adalah orang-orang pilihan. Jangankan kita, ya, orang-orang kafir pun tahu, orang Yahudi dan Nasrani mengerti. Manusia-manusia termulia adalah para rasul. Ya. Bahkan lebih daripada itu, mereka meyakini orang-orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul adalah sahabat-sahabat mereka. Makanya kalau kita tanya sama orang Yahudi, di agama kalian siapa sih yang kalian anggap yang paling baik? Tentunya mereka akan bilang, Nabi Musa. Setelah itu siapa? Sahabat-sahabat Nabi Musa. Ya. Orang Nasrani juga begitu. Siapa yang paling baik? Nabi Isa. Setelah itu siapa? Sahabat-sahabat Nabi Isa. Umat Islam juga begitu. Siapa yang terbaik? Nabi Muhammad. Dan ini secara hakiki, melebihi Nabi Musa dan Nabi Isa. Kemudian setelah itu siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kecuali satu, ya, yang otaknya ditaruh di kaki, kakinya ditaruh di otak. Ya. Kalau ditanyakan kepada mereka, siapakah menurut kalian manusia-manusia yang paling buruk? Mereka akan bilang, itulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban mereka. Siapa mereka? Orang-orang Syiah. Ya. Orang-orang Syiah. Jadi Yahudi dan Nasrani masih lebih baik sebetulnya dari mereka. Ya. Maka ini semua menunjukkan para nabi dan rasul adalah orang-orang terbaik diyakini oleh manusia. Bahkan sahabat-sahabat mereka adalah orang-orang yang terbaik. Pertanyaannya, di mana sisi kebaikan mereka? Sisi kebaikan mereka adalah tauhid. Ya. Makanya kata Syekh, Allah utus mereka dengan tauhid ini untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi inilah kunci segala kebaikan. Ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini seruan seluruh para nabi dan rasul, dan seruan ahlu sunnah sampai hari ini, dakwah kepada tauhid. Demikian pula dalam surat Hud ayat ke-25 sampai ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah." Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya seraya mengatakan, "Sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang sangat jelas. Alla ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah." Kemudian Allah bercerita tentang pengutusan Nabi Hud. "Wa ila adin akhahum hudan. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu." Dan kepada kaum Ad, Allah mengutus Hud. Beliau berkata, "Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak kecuali Dia." Kemudian Allah berbicara tentang Nabi Saleh. "Wa ila samuda akhahum saliha. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu." Dan kepada kaum Samud, Allah utus saudara mereka Saleh. Beliau berkata, "Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan yang patut disembah kecuali Dia." Kemudian Allah mengutus Syuaib ke negeri Madian. "Wa ila Madiana akhahum Syuaiba, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu." Dan ke negeri Madian, Allah mengutus Syuaib. Beliau berkata, "Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak kecuali Dia." Subhanallah. Dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu satu. Iya. Kata beliau, "Fa awwaluhum Nuh alaihi salam." Nabi yang pertama, rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi ini adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Iya. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-163. "Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Ini ayat menunjukkan Nuh adalah rasul yang pertama. Demikian pula dalam hadis yang bercerita tentang kisah syafaat. Maka Nabi Adam mengatakan, "Datanglah kepada Nuh," ketika manusia datang kepadanya meminta agar beliau memohon kepada Allah agar manusia segera mendapatkan pengadilan. Maka beliau mengatakan, "Datanglah kepada Nuh." Dia adalah rasul yang pertama. Iya. Maka hadis ini menunjukkan beliau adalah rasul yang pertama. Kalau begitu, bagaimana dengan penyebutan sejarah nabi yang sebelum Nuh ada Nabi Idris? Maka kalau begitu itu kurang tepat. Iya. Disebut juga ada syirk. dan juga Nabi Adam. Iya. Bagaimana jawabannya? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Nabi Idris itu sebetulnya setelah Nuh. Setelah Nuh. Atau bisa jadi Idris, Syish, dan Adam itu bukan rasul, tetapi mereka adalah nabi. Iya. Adapun rasul yang pertama adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Demikian yang dijelaskan para ulama. Maka beliau menjelaskan, arsalahu Allahu ila qaumihi lamma galau. Sejarah ketika pertama Nabiullah Nuh alaihi salam diutus. Dan ini terkandung pelajaran yang sangat besar bagi kita. Penyebutan sejarah tentang mereka. Iya. Kata beliau, arsalahu Allahu ila qaumihi lamma galau fi salihin. Allah utus Nabi Nuh pertama kali kepada kaumnya sendiri tatkala mereka berlaku gulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati dan memuliakan orang-orang saleh. Inilah penyakit yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan, yaitu sifat gulu, memuliakan, menghormati orang-orang saleh tapi melampaui batas, berlebih-lebihan, yaitu wadda wa suwa'a wa yagusa wa ya'unqa wa nasra. Lima orang saleh di masa tersebut. Siapa mereka? Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Iya. Yang Allah sebutkan di dalam surat Nuh ayat ke-21 sampai ke-23. Iya. Mereka mengatakan tatkala Nabi Nuh berdakwah kepada mereka untuk meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, maka mereka pun melarang pengikut-pengikut mereka untuk mengikuti seruan Nabi Nuh. Demikian sejarah dari awal munculnya dakwah tauhid sudah terjadi pergolakan. Apa kata mereka? La tadarunna alihatakum. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian tinggalkan wad, jangan pula suwa', jangan pula yagus, ya'uq, dan nasr. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadhihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Kelima orang ini adalah nama-nama orang saleh yang berasal dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auhas syaitanu ila qaumihim. Tatkala mereka mati, maka setan mewahyukan kepada kaumnya. Apa seruan syaitan kepada kaumnya? Apakah dia langsung mengatakan kepada mereka, sembahlah orang-orang saleh kalian? Tidak. Dia punya tahapan-tahapan untuk menyesatkan mereka. Katanya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Buatlah patung-patung sebagai monumen peringatan di tempat dulu mereka biasa beribadah kepada Allah. Wasammuha bi asma'ihim, dan namakan patung-patung itu sesuai dengan nama-nama mereka. Ini yang diperintahkan setan kepada mereka. Fafa'alu wa lam tu'bad. Mereka pun melakukannya dan ketika itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilm ubidat. Sampai ketika sudah mati satu generasi yang membuat patung ini, datang generasi berikutnya dan ilmu dilupakan, pada akhirnya orang-orang saleh ini yang sudah dibuat patung-patungnya pun disembah. Jadi begitu ceritanya. Enggak langsung disembah. Bahkan yang membuat patung-patung itu bukan mereka yang menyembah. Nanti anak keturunan mereka. Itu luar biasa syaitan. Dia punya rencana jangka panjang. Ya, untuk menyesatkan umat manusia. Makanya dalam Islam betul-betul harus dikokohkan tauhid kita. Dan betul-betul harus dibasmi semua bentuk kesyirikan dan juga semua yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, mungkin bukan kita yang terjerumus pada kesyirikan, tapi orang lain. Ya. Ataupun anak cucu kita. Ini yang terjadi. Dan disebutkan oleh sebagian salaf, tujuan mereka membangun patung-patung ini, subhanallah, tujuan mereka sangat mulia. Yeah. Apa kata mereka? Lau sawarnahum kana aswaq lana lil ibadah. Andaikan kita buat patung-patung mereka, maka itu akan lebih memberi semangat kita untuk beribadah. Manusia kan gitu. Kalau lihat ada orang ahli ibadah, masya Allah, dia pun pingin meniru, pingin ikut. Iya. Demikian yang mereka inginkan. Bagus kan tujuannya? Bagus atau tidak? Bagus, mulia sekali. Mereka ingin bangun patung-patung tersebut supaya ketika mereka menyaksikannya, tambah semangat mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya bagus, namun caranya salah. Pada akhirnya mengantarkan mereka kepada kesesatan yang besar. Ya. Dan juga disebutkan oleh sebagian salaf, tatkala mereka ini mati, maka yang pertama mereka lakukan adalah berdiam diri di kuburan-kuburan orang-orang yang sudah mati ini. Ya, orang-orang saleh ini. Karena itu tadi tujuannya. Tujuannya mulia sekali. Berdekatan dengan orang saleh, teringat keadaan mereka, itu akan memunculkan semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan mereka sangat mulia. Namun mereka lakukan cara-cara yang salah, sehingga mereka pun tersesat. Ya. Ini yang terjadi. Ini kisah awal kali munculnya kesyirikan, yang patut kita ambil banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Iya. Di antaranya apa? Bahaya gulu. Sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Kemudian bahaya bid'ah. Yang mereka lakukan itu kan bid'ah. Walaupun niatnya baik, namun caranya salah, caranya tidak sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka pada akhirnya mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Kemudian bahaya tidak memberikan pengajaran tauhid. Ini subhanallah, pelajaran penting yang terkandung dalam kisah mereka. Kisah sejarah awal munculnya kesyirikan. Di antara penyebabnya apa? Mereka tidak lagi mengajarkan tauhid kepada anak-anak mereka. Makanya kata Ibnu Abbas tadi apa? Falamma halaka hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Sampai ketika sudah mati satu generasi itu, generasi yang membangun patung-patung itu, kemudian datang generasi berikutnya dan ilmu sudah dilupakan, barulah patung-patung itu disembah. Artinya orang tua mereka tidak mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Anak-anaknya sudah tidak mengenal apa itu tauhid, barulah terjadi kesyirikan. Dan itu kunci ya ikhwan. Tidak akan muncul kesyirikan kecuali karena telah merebak kebodohan di situ. Tidak akan muncul berbagai macam kebid'ahan kecuali telah merebak kebodohan terhadap sunnah di situ. Makanya kita selalu gembar-gembor Syiah sudah mulai begini dan begitu, Syiah sudah mulai menguasai. Gampang saja menghadapi mereka. Kuatkan ilmu, penyebaran ilmu. Jangan kita sibuk saling sikat-sikatan antara kita. Ya. Ilmu yang kita sebarkan kepada masyarakat kita, itu caranya membentengi mereka dari kesesatan Syiah. Walaupun orang-orang Syiah ini menyebarkan dengan segala macam usaha, tapi kalau masyarakat sudah terbentengi dengan ilmu, mudah bagi mereka mengenali kesesatan Syiah. Ya. Itu kuncinya. Ini sudah terjadi berulang-ulang kali. Bahkan sejak pertama munculnya kesesatan. Apa sebabnya? Karena ilmu dilupakan. Merebak kebodohan. Orang tua tidak mengajarkan ilmu yang benar kepada anak-anaknya. Maka ini yang akan terjadi. Ya. Ini pelajaran penting. Dari sekian pelajaran yang bisa kita petik. Dari kisah awalnya muncul kesyirikan pada umat manusia. Padahal sebelum itu, selama 10 abad, itu jarak antara Nabi Adam dan Nabi Musa. 10 abad, tidak ada kesyirikan di muka bumi. Ya. Itu makna firman Allah, kana an-nasu ummatan wahidatan. Faba'athallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Dahulu manusia adalah umat yang satu. Apa maknanya? Satu di atas tauhid. Kata Ibnu Abbas, itu hanya bertahan selama 10 abad. Zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu tadi. Iya. Setelah terjadi kesyirikan, barulah Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan agama tauhid, mengajak mereka kembali kepada agama tauhid. Iya. Dan anehnya orang-orang yang melakukan syirik ini, ketika mereka diajak kepada tauhid, mereka bilang para nabi dan rasul membawa ajaran yang baru. Iya. Membawa ajaran yang baru yang tidak dikenal oleh nenek moyang mereka. Padahal nenek moyangnya bertauhid. Tapi karena nenek moyangnya tidak mengajarkan kepada anak-anak mereka, mereka sudah tidak tahu lagi apa itu tauhid. Subhanallah, bahaya kebodohan terhadap tauhid. Mengantarkan kepada kesyirikan. Diajak untuk mentauhidkan Allah, tidak mau. Jadi, inilah pentingnya mempelajari tauhid dengan benar dan bahaya mengabaikan ilmu tauhid. Ya. Kemudian kata beliau, wa akhirur rusul. Dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40. Maka Nabi Muhammad aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak seorang lelaki di antara kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maka hadis yang mulia ini atau ayat yang mulia ini menunjukkan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Ya. Artinya beliau ingin menjelaskan dari rasul yang pertama sampai yang terakhir seruannya sama. Mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bercerita tentang rasul yang terakhir ini. Wa huwa kasara suara haula'i salihin. Dan dialah yang menghancurkan patung-patung orang-orang saleh tersebut. Iya. Jadi orang saleh yang patungnya dibuat di masa Nabi Nuh, itulah yang dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Iya. Yaitu ketika terjadi Fathu Makkah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan dan memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan berhala-berhala. Seraya beliau membaca firman Allah, ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah musnah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu mesti akan musnah. Iya. Kata beliau, arsalahu Allahu ila unasin. Nah, ini sekarang beliau sudah masuk penjelasan tentang hakikat tauhid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Iya. Ini penjelasan yang sangat bagus sekali, harus kita pahami dengan baik. Kata beliau rahimahullah, arsalahu Allahu ila unasin, Allah mengutus beliau kepada orang-orang. Yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah katsira. Allah mengutus nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah, berhaji, berzakat, dan mereka mengingat Allah, berzikir, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya. Diperhatikan ini, nabi diutus di antara manusia yang menerima dakwah beliau ke waktu itu adalah ahli-ahli ibadah, dan mereka banyak ketika itu. Ya. Jadi jangan kita bayangkan nabi diutus kepada preman-preman. Iya. Enggak. Di antara mereka ahli-ahli ibadah banyak yang nabi diutus kepada mereka. Iya. Kata beliau, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah, berhaji, bersedekah, dan mengingat Allah atau menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Iya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bertanya, "Ya Rasulullah, saya dulu pernah bernazar di masa jahiliyah sebelum engkau diutus untuk iktikaf di Masjidil Haram." Ini Umar bernazar melakukan ibadah iktikaf sebelum Nabi diutus. Jadi mereka tahu ibadah-ibadah waktu itu. Mereka kerjakan ibadah. Mereka melakukan tawaf, mereka berhaji. Iya. Walaupun ibadah-ibadah mereka sudah banyak penyimpangan, penyelewengan, tapi mereka beribadah kepada Allah. Iya. Mereka masih beribadah kepada Allah. Ini yang harus kita pahami. Iya. Ini maksudnya untuk memberikan peringatan ya. Di masa ini, jangan kita ketika melihat orang yang ahli ibadah, berarti dia sudah betul-betul beribadah kepada Allah. Belum tentu. Iya. Kita lihat Masya Allah, dia kemana-mana pakai peci, pakai baju koko, atau pakai gamis. Belum tentu dia betul-betul beribadah kepada Allah. Belum tentu dia orang mentauhidkan Allah. Bisa jadi dia adalah orang yang paling kafir kepada Allah. Ini maksudnya. Iya. Jangan kita tertipu. Tauhid itu tidak melihat pada rupa dan penampilan. Iya. Tapi melihat kepada amalannya. Maka kata beliau, walakinnahum. Akan tetapi meskipun mereka beribadah kepada Allah, yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'id bainahum wa bainallah. Mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak kesyirikan mereka. Iya. Di antara bentuk kesyirikan mereka. Walaupun mereka beribadah kepada Allah, namun sebagian makhluk mereka jadikan sebagai perantara. Berdoa misalkan. Mereka tidak mau berdoa kepada Allah secara langsung. Mereka jadikan sebagian makhluk untuk meneruskan doa mereka kepada Allah. Menurut anggapan mereka. Iya. Dan itu pun niatnya baik sekali. Niatnya bagus. Apa tujuan mereka? Untuk mensucikan Allah. Kenapa alasannya? Ya kita kan banyak dosa. Ya, jadi gak pantaslah kita langsung berdoa kepada Allah. Bagus kan tujuannya? Dalam keadaan dia tidak mengetahui dia sudah terjerumus dalam kesyirikan terbesar. Dosa terbesar. Yang dengan sebab itu dia kafir kepada Allah. Walaupun niatnya baik, hati-hati. Iya. Niat baik tidak akan merubah kejelekan itu menjadi baik. Iya. Yaqulun. Nah, ini kata beliau. Mereka mengatakan, "Nuridu minhu taqarrub ila Allah wa nuridu syafa'atahum indahu." Kami menginginkan dari makhluk-makhluk tersebut agar kami lebih dekat kepada Allah. Iya. Ini tujuan mereka. Subhanallah. Tujuan mereka begitu baik sekali. Mereka jadikan makhluk sebagai perantara agar mereka lebih bisa lebih dekat kepada Allah. Karena mereka yakin makhluk-makhluk ini dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Wa nuridu syafa'atahum indahu. Dan kami juga, ini kata mereka, menginginkan syafaat makhluk-makhluk tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali tujuannya. Iya. Mithlul malaikah, seperti malaikat. Wa Isa wa Maryam wa unasin ghairihim minas salihin. Demikian pula Nabi Isa, Maryam yakni ibunya Nabi Isa, dan manusia-manusia selain mereka dari kalangan orang-orang saleh. Ini yang mereka jadikan perantara. Para malaikat, Nabi Isa, Maryam, dan orang-orang saleh yang lainnya. Iya. Mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfah." Kami tidak beribadah kepada orang-orang saleh tersebut kecuali agar mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah. Luar biasa tujuan mereka. Ya. Supaya pingin dekat dengan Allah. Mereka juga mengatakan, haulai syufa'auna indallah. Makhluk-makhluk tersebut, orang-orang saleh tersebut adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Itu yang mereka tuju. Berarti, bukan tujuan utama mereka beribadah kepada selain Allah tersebut. Itu cuma tujuan antara. Mereka ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka faba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam. Allah pun mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui bagi mereka agama bapak mereka yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wa yukhbiruhum, dan mengabarkan kepada mereka, anna hadzat taqarruba wal i'tiqad, bahwasannya bentuk pendekatan diri yang mereka lakukan kepada Allah dan keyakinan yang ada di dalam hati-hati mereka, mahdu haqqillah ta'ala, harusnya itu adalah sesuatu yang dimurnikan sebagai hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. La yaslu minhu syai'un li ghairillah. Tidak boleh sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah. Enggak boleh. Berdoa kepada selain Allah misalkan atau menyembelih untuk selain Allah walaupun tujuannya bagus. Iya. La li malakin muqarrab. Tidak boleh dipersembahkan kepada siapapun selain Allah, tidak bagi malaikat yang dekat. Wala li nabiyyin mursal, dan tidak pula bagi seorang nabi yang diutus. Fadlan an ghairihima, apalagi ya, makhluk selain keduanya, yakni selain malaikat dan para nabi yang derajatnya lebih rendah dari para nabi dan rasul serta malaikat tersebut. Iya. Jadi ini misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diutus untuk menjelaskan kepada mereka, ibadah yang kalian lakukan salah, walaupun tujuan kalian baik, tetap itu salah dan itu adalah syirik besar. Kalau kalian tidak mau mengikuti agama ini, tidak mau meninggalkan kesyirikan kalian, maka kalian akan diperangi. Iya. Wa illa fa haula'il musyrikun yashhaduna anna Allah huwal khaliq wahdahu la syarikalah. Padahal kaum musyrikin itu juga bersaksi atau mengimani bahwasannya Allah dialah pencipta. Tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan. Wa annahu la yarzuq illa huwa, dan bahwasannya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali dia. Wa serta mematikan kecuali dia. Wa la yudabbiru al-amra illa huwa, dan tidak ada yang mengatur urusan kecuali dia. Wa anna jami'a as-samawati wa man fiihinna wal ardina sab'i wa man fiihinna, dan bahwasannya langit yaitu langit yang tujuh serta semua yang ada di dalamnya. Wal ardina sab'i, dan siapa saja yang ada di dalamnya, kulluhum abidun, mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah. Wa tahta tasarrufihi wa qahri, dan mereka semuanya di bawah pengaturan Allah serta di bawah kekuasaan Allah. Perhatikan, ini keyakinan kaum musyrikin sama dengan ini keyakinan mereka. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah. Ini diyakini oleh kaum musyrikin. Kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Maksudnya apa ini perlu dijelaskan? Untuk mengingatkan kita, hari ini orang yang mengenal, orang yang tahu Allah itu ada, dia yakin Allah itu ada. Demikian pula dia yakin Allah pencipta pemberi rezeki. Atur alam ini, itu belum cukup untuk dikatakan dia beriman. Buktinya apa? Kaum musyrikin dahulu juga mengimani hal tersebut. Iya. Jadi, dua hal di sini tentang kenyataan kaum musyrikin yang beliau sebutkan. Pertama, mereka masih beribadah kepada Allah. Yang kedua, mereka juga punya keimanan terhadap rububiyah Allah. Bersamaan dengan itu apa? Mereka dianggap musyrik kafir, makanya Nabi diutus kepada mereka. Jadi jangan kita bayangkan ini adalah preman-preman semua. Ini ahli-ahli ibadah yang punya keimanan. Iya. Tetapi keimanan mereka, keimanan yang tidak benar, makanya perlu diutus seorang rasul untuk meluruskan mereka. Fa idza arabta ad-dalil ala anna haula'i alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza faqra qawlahu ta'ala. Apabila engkau ingin dalil bahwasannya mereka yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dengan hal ini, yakni dengan rububiyah Allah, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, yaitu dalam surat Yunus ayat ke-31. Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, mayyarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara, dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Waman yukhrijal hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Maksudnya apa? Menciptakan manusia dari air mani. Air mani kan mati. Kemudian dijadikan sesuatu yang hidup dari air mani tersebut. Wa yukhrijul mayyit minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yani sebaliknya, air mani itu keluar dari orang yang hidup. Wa man yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur urusan? Tanyakan kepada mereka. Fasayakulunallah. Niscaya mereka akan menjawab, Allah yang mengatur semua itu. Fakul afala tattakun. Maka katakan kepada mereka, mengapakah kalian tidak bertakwa? Ini dalil yang menunjukkan mereka itu masih beriman kepada Allah, yaitu rububiyah Allah. Di samping sebelumnya, mereka juga masih beribadah kepada Allah. Wa qawluhu ta'ala, dan juga bacalah firman Allah. Kul, katakan kepada mereka, limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, milik siapakah bumi ini dan semua yang ada di dalamnya kalau kalian mengetahuinya. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan milik Allah. Kul afala tadhakkarun, maka katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak mengingat? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, katakan kepada mereka, siapakah Rabbnya langit yang tujuh dan Rabbnya arsy yang agung? Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan Rabbnya adalah Allah. Qul afala tattaqun, katakan kepada mereka, mengapakah kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, katakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu dan dia yang melindungi dan tidak ada yang bisa melindungi darinya? Apabila kalian mengetahuinya, sayaquluna lillah, niscaya mereka akan menjawab, milik Allah kekuasaan segala sesuatu. Kul fa anna tusharun, maka katakan kepada mereka bagaimana bisa kalian dipalingkan. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan selain itu dari ayat-ayat yang menunjukkan kaum musyrikin dahulu masih beriman dengan Allah dari sisi rububiyah. Fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza, maka apabila engkau telah memastikan bahwa kaum musyrikin beriman dengan hal ini, yakni beriman dengan rububiyah Allah, walam yudkhilhum fit tauhid allazi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu tidak memasukkan mereka kepada tauhid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepadanya. Iya. Mereka sudah beriman dengan rububiyah Allah, namun mereka belum dianggap orang yang mentauhidkan Allah. Wa arafta anna tauhid allazi jahaduhu huwa tauhid al-ibadah, dan engkau pun mengetahui kalau begitu tauhid yang mereka tentang adalah tauhid al-ibadah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, bukan keyakinan Allah itu ada, bukan keyakinan Allah pencipta pemberi rezeki dan seterusnya. Iya. Tetapi yang mereka ingkari adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah yang satu saja. Alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad, yang dinamakan oleh kaum musyrikin di masa kita dengan al-i'tiqad atau keyakinan. Iya. Jadi mereka anggap keyakinan mereka terhadap rububiyah itulah akidah yang benar. Iya. Makanya sangat mengherankan ada sebagian yang dianggap cendekiawan Islam atau ahli filsafat Islam menulis kitab tentang tauhid atau menulis artikel tentang tauhid. Hasilnya apa? Allah itu ada. Cuman itu akhir hasil dari tulisannya, membuktikan Allah itu ada. Padahal kaum musyrikin dahulu lebih daripada itu, bukan meyakini Allah itu ada saja, mereka yakin Allah mencipta, memberi rizki, yang mengatur alam ini dan seterusnya. Iya. Jadi yang namanya tauhid itu hakikatnya adalah memurnikan ibadah itu hanya bagi Allah dan membatilkan, membodohkan, menyalahkan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Iya. Jadi kaum musyrikin masih mengimani Allah dialah pemilik sifat-sifat rububiyah. Kama kanu yad'una Allah subhanahu laila wa nahara, sebagaimana mereka juga berdoa kepada Allah siang dan malam. Summa minhum man yad'ul malaikah li ajli salahihim wa qurbihim min Allah liyashfa'u lahu. Kemudian di antara mereka ada yang berdoa kepada malaikat agar mendapatkan kebaikan dan agar lebih dekat kepada Allah, agar para malaikat tersebut memberikan syafaat kepada dia. Iya, ini tujuannya. Aw yad'u rajulan salihan mithlul lat, atau di antara mereka ada yang berdoa kepada orang saleh. Contohnya siapa? Al-Lat. Satu dari tiga sesembahan orang-orang Arab di masa jahiliyah. Iya. Afara'aitumul Lat wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Allah sebutkan dalam surat An-Najm. An-Najm, tiga sesembahan ini. Al-Lat, Uzza dan Manat. Nah, Al-Lat ini salah satu penafsirannya dengan ditasjid taknya Alatu. Afara'aitumul Lat. Itu maknanya apa? Orang yang suka menumbuk gandum, kemudian dia buat adonan menjadi roti dan dia beri makan orang-orang yang datang naik haji. Ini di masa jahiliyah terjadi. Ada orang berhaji dan ada orang yang beramal soleh untuk menjamu mereka. Iya. Dan ini kebiasaan orang Arab yang sampai hari ini masya Allah masih dipertahankan sejak masa jahiliyah. Iya. Baik pemerintah Arab Saudi secara khusus maupun masyarakatnya secara umum. Iya. Siapa yang pernah berhaji tahu ya, ada mobil-mobil besar mengangkut makanan banyak sekali dibagi-bagi. Iya. Nah, dahulu ada, sudah ada seperti itu di masa jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia digelari sebagai Al-Lat. Tukang tumbuk gandum itu buat adonan kemudian dia bagi-bagikan kepada jamaah haji. Iya. Jadi mereka menyembah orang saleh ini. Mereka anggap dia dekat dengan Allah supaya mereka bisa didekatkan juga oleh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Au nabiyan mithlu Isa. Atau di antara mereka menyembah nabi, seorang nabi seperti siapa? Nabi Isa. Kan orang-orang Nasrani itu sudah ada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sampai hari ini. Siapa yang mereka sembah? Seorang nabi. Maka kata beliau, wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirk. Engkau pun mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka karena syirik ini. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadah lillahi wahdah, dan mengajak mereka untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian menyembah kepada seorang pun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala taala, dan sebagaimana firman Allah, lahu da'watul haq, miliknya lah penyembahan yang benar. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai, dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selainnya tidak sedikit pun dapat mengabulkan doa-doa mereka. Surat Ar-Ra'd ayat ke-14. Iya. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah. Dan engkau pun dapat memastikan dari seluruh penjelasan tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka agar doa itu hanya diserahkan kepada Allah yang satu saja. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ya, di sini beliau akan memberikan beberapa contoh ibadah. Yang pertama adalah doa. Dan doa itu terbagi dua. Yang pertama doaul ibadah. Yang kedua doaul mas'alah. Doa ibadah maknanya seluruh bentuk ibadah. Apakah sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Maka doa jenis ini sedikit pun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah, maka dia musyrik. Iya. Dan kenapa dikatakan doa? Sebab tatkala kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, maka itu maknanya kita mohon kepada Allah agar dicurahkan rahmatnya. Yang kedua, doaul mas'alah. Doa yang berupa permohonan, permintaan. Kalau jenis pertama, doa ibadah, apabila sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah, langsung dihukumi syirik. Adapun yang kedua, doaul mas'alah, seseorang akan terjatuh kepada kesyirikan jika dia memohon kepada selain Allah dan makhluk yang dia mohonkan tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Yeah. Yang pertama, apa yang dia minta tersebut masih dalam batas kemampuan orang atau makhluk memenuhi. Artinya apa? Kalau dia minta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah. Contohnya, dia minta hidayah. Siapa yang bisa memberikan hidayah? Hanya Allah. Atau dia minta dikaruniakan seorang anak. Siapa yang bisa mengabulkannya? Hanya Allah. Atau dia minta diturunkan hujan. Siapa yang bisa mengabulkannya? Hanya Allah. Kalau yang seperti ini dia minta kepada selain Allah, maka dia musyrik. Tapi kalau dia minta tolong ambilkan air misalkan, dia masih mampu. Itu bukan permintaan kesyirikan. Iya. Kemudian yang kedua, makhluk tersebut masih hidup. Kalau dia memohon kepada orang mati, maka dia telah menyekutukan Allah. Kemudian yang ketiga, makhluk tersebut mendengarkan atau hadir dan mendengarkan apa yang dia minta. Kalau makhluk itu ada di tempat yang jauh, dia tidak juga menggunakan sarana telekomunikasi, kemudian dia memohon kepadanya, maka dia telah menyekutukan Allah. Karena kalau begitu, seakan-akan atau dia memang punya keyakinan, orang ini punya tasarruf khafi fi hadzal kaun. Dia punya pengaturan tersembunyi di alam ini, sebagaimana Allah mengatur alam ini. Iya. Jadi itu tiga syaratnya. Baik. Kalau tidak terpenuhi satu dari tiga ini, maka permohonan kita kepada makhluk adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian kata beliau, "Wadzabhu kulluhu lillah." Dan penyembelihan itu seluruhnya untuk Allah. Penyembelihan yang beliau maksudkan adalah penyembelihan ibadah. Karena ulama menjelaskan penyembelihan itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah penyembelihan yang dimaksudkan untuk at-taqarrub wa ta'zim. Pendekatan diri dan pengagungan. Inilah penyembelihan ibadah. Iya. Maka penyembelihan seperti ini tidak boleh sedikit pun kepada selain Allah. Misalkan seorang menyembelih untuk jin. Katanya dia penunggu di rumah itu. Jadi harus sembelih untuknya sebagai penghormatan. Atau supaya kita gak diganggu. Maka itu syirik. Iya. Atau menyembelih untuk penguasa di tempat tertentu. Iya. Misalkan di gunung tertentu, kata mereka ada penguasanya. Atau di laut tertentu ada penguasanya. Dan tidak lain yang mereka anggap penguasa itu adalah syaitan. Iya. Terserah mereka mau namakan siapa namanya? Sapu Jagat kah? Atau Loro Kidul? Itu syaitan. Penipu. Kemudian mereka sembelih supaya dia tidak marah. Atau supaya dia memberi berkah. Atau supaya dia menghilangkan musibah mereka. Maka ini sembelihan yang syirik. Inilah sembelihan yang Allah maksudkan dalam surat Al-An'am ayat ke-162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya. Iya. Dan sembelihan ibadah di dalam syariat itu ada tiga. Yang pertama, al-udhiyah. Kurban yang biasa kita sembelih pada hari raya Idul Adha. Yang kedua, al-hadyu. Atau lebih tepat dikatakan fidyah. Yaitu bagi orang yang melakukan haji. Apakah hadyu syukran seperti hadyu tamattu' dan hadyu jubran hukuman bagi siapa yang melanggar pelanggaran tertentu adalah dengan menyembelih seekor kambing atau mungkin sapi dan unta. Kemudian yang ketiga adalah al-aqiqah. Iya, yaitu yang disembelih pada hari ketujuh anak kita dilahirkan, dua ekor untuk anak laki-laki, seekor untuk anak perempuan. Ini tiga macam sembelihan ibadah. Iya, ini semuanya bermaksud untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Ini bentuk menyembeli dengan tujuan seperti ini sedikit pun tidak bisa dipersembahkan kepada selain Allah. Iya. Kemudian sembelihan yang kedua, sembelihan untuk memuliakan tamu atau walimatul ursh. Walimatul ursh. Sembelihan dalam resepsi pernikahan. Nah ini hukumnya bisa wajib atau minimal sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Iya. Dan beliau bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Iya. Makanya disyariatkan menyembelih untuk selain Allah, tapi bukan untuk sebagai pendekatan dan pengagungan, tetapi memuliakan tamu dan memberi makan dalam walimatul urs. Iya. Kemudian bentuk sembelian yang ketiga, sekedar untuk keperluan yang mubah, yaitu untuk kita makan atau untuk kita jual. Iya. Maka ini hukumnya mubah. Jadi ini dia tiga macam bentuk sembelihan. Jadi enggak semuanya dihukumi sebagai kesyirikan. Itu yang kedua, ibadah yang beliau contohkan di sini. Kemudian yang ketiga, wanadru kulluhu lillah. Dan bernadar semuanya hanya boleh bagi Allah. Bernazar itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Iya. Karena Allah telah memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya. Yufuna bin nadri. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar. Dan mereka takut akan datangnya satu hari yang kejelekannya merata. Ini pensifatan Allah dalam surat Al-Insan tentang orang-orang yang menunaikan nazar. Allah puji mereka. Maka menunjukkan nazar itu ibadah. Tidak boleh seorang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsatu kulluha billah. Demikian pula istighatsah. Ini ibadah yang keempat yang beliau contohkan. Hanya boleh bagi Allah. Apa itu istighatsah? Istighatsah itu adalah memohon pertolongan ketika kita berada dalam kesusahan. Itu istighatsah. Jadi dia termasuk kategori doa. Maka seperti yang kita jelaskan tadi, kalau yang kita minta pertolongan itu dalam perkara yang tidak mampu menolong kita kecuali hanya oleh Allah, maka kita berarti telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala apabila kita minta kepada selain Allah. Atau kita minta kepada orang yang sudah mati, maka itu syirik. Atau minta kepada orang yang gaib, yang tidak hadir atau tidak mendengarkan apa yang kita minta kepadanya. Iya. Maka itu termasuk kategori syirik. Kemudian beliau memberikan kesimpulan, wa jami'ul ibadati kulluha lillah. Dan seluruh ibadah semuanya hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa arafta anna ikrarahum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Engkau pun tahu kalau begitu, pengakuan mereka terhadap tauhidur rububiyyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi enggak dianggap sebagai muslim walaupun sudah beriman dengan rububiyyah. Wa anna qasdahumul malaika wal anbiya wal aulia yuriduna syafa'atahum wattaqarrub ila Allah bidzalik walladzi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Ini kesimpulannya. Pertama, keimanan mereka terhadap tauhidur rububiyah, Allah pencipta, pemberi rezeki dan seterusnya, tidak menjadikan mereka muslim. Mereka masih dianggap kafir. Demikian pula maksud mereka tatkala berdoa kepada malaikat, para nabi dan para wali, yang mereka inginkan adalah mendapatkan syafaat mereka. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Justru itulah yang menghalalkan darah dan harta-harta mereka. Yani maksudnya mereka masih kafir, bukan muslim dan boleh diperangi. Yani diperangi maksudnya dalam jihad fi sabilillah. Dan jihad itu ada aturan-aturannya. Iya. Arafta hina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa aba anil iqrar bihil musyrikun. Kalau begitu engkau sudah paham tauhid yang para rasul mengajak kepadanya dan tidak mau diakui oleh kaum musyrikun. Wa hadha tauhid huwa makna qaulika la ilaha illallah. Dan inilah tauhid yang merupakan makna ucapanmu la ilaha illallah. Fa innal ilah indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhil umur sawa'an kana malikan aw nabiyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan. Iya. Sesungguhnya kata beliau, ilah, sesembahan menurut mereka, dialah yang dimaksudkan segala perkara-perkara ini. Yakni segala ibadah, segala ibadah. Sama saja apakah itu malaikat, nabi, wali, pepohonan, kuburan, atau jin. Lam yuridu annal ilahu wal khaliqur razik al mudabbir. Mereka tidak menginginkan makna ilah itu sesembahan adalah pencipta, pemberi rizki yang mengatur alam ini. Fa innahum ya'lamun anna dhalika lillahi wahda. Karena mereka tahu yang mencipta, memberi rizki dan mengatur urusan itu hanya Allah yang satu saja. Kama qaddamtu laka, sebagaimana yang telah aku jelaskan sebelumnya. Wa inna ma ya'nuna bil ilah ma ya'nil musyrikun fi zamanina bilafdhi sayyid. Adapun yang mereka maksudkan dengan ilah sesembahan sama dengan sesembahan kaum musyrikin di zaman ini yang mereka sebut sebagai sayyid. Ya, tuan atau wali atau sebagai lain sebagainya. Di masa ini hakikatnya sama dengan sesembahan kaum musyrikin di masa dahulu. Fa'atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'una ila kalimatit tauhid wa hiya la ilaha illallah. Maka nabi mengajak mereka, nabi datang kepada mereka untuk mengajarkan tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Iya. Jadi kesimpulannya, beliau ingin menjelaskan kepada kita kesyirikan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus adalah tidak ada bedanya dengan perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, yaitu mereka mempersembahkan sebagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah bagian pertama mukaddimah. Jadi baru mukaddimah ini ya. Kitab Kashfu Syubhat. Ya. Belum masuk pada Kashfu Syubhat. Menyingkap apa namanya syubhat-syubhat yang dapat apa menyesatkan seseorang. Ini mukaddimah yang harus dipahami bahwa hakikat tauhid memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan jangan tertipu dengan ibadah yang dilakukan seseorang padahal dia juga beribadah kepada selain Allah, hakikatnya dia adalah seorang musyrik yang menyekutukan Allah, tidak ada bedanya dengan kaum musyrikin di masa jahiliyah. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat senantiasa mentauhidkannya dengan benar dan memahami hakikat kesyirikan agar kita dapat menjauhinya. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sudah masuk waktu zuhur, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.